Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah. Ats-tsalits, yang ketiga. Ini yang ketiga dari adab-adab talib pada dirinya. Yang pertama, ialah dia harus mengetahui dan meyakini ilmu tinggi badan, sehingga harus ada dua persyaratan, ikhlas dan mutabah. Yang kedua, nah, yang kedua ialah hendaknya seorang talibul ilmi di atas tariqahnya salaf dan salih. Al-amr thalith, perkara yang ketiga, mulazamatu khasyiatillah, berupaya untuk senantiasa memiliki khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al khasyah barakallahu fiik, al khauf. Al khasyatu al khauf, rasa takut. Untuk khasyiatullah ini, al khaufu minallah, rasa takut dari Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibangun di atas ilmu dan ta'zim. Al-khawfu minallah al-mabni 'ala al-'ilmi wa ta'zim. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas ilmu dan ta'zim. Maknanya barakallahu fikum, khasyiah itu, rasa takut itu muncul dikarenakan hamba tadi punya ilmu tentang Allah. Ada ilmu tentang Allah dan juga ada ta'zim. Dalilnya barakallahu fikum ialah qauluhu ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Ini menunjukkan barakallahu fiik, al-khasyyah itu muncul di atas dasar al-ilmu wa ta'zim. Ini khasyah. Dengan makna yang semacam ini barakallahu fikum, al-khasyah ini rasa khauf yang khusus, rasa khauf yang muncul karena ada unsur ta'zim, pengagungan kepada pihak yang dia takuti. Sementara khauf itu sendiri, kalau khauf itu muncul dikarenakan lemahnya orang yang takut, ba'ful khaif, disebabkan karena lemahnya orang yang takut. Maknanya tidak ada unsur ta'zim, pengagungan kepada orang yang dia takuti, semata-mata karena kelemahan dia saja. Itu beda khauf sama khasyiah. Dan yang dimaukan di sini barakallahu fikum ialah khasyiatullah. Sehingga maknanya seorang talibul ilmi harus memiliki ilmu tentang Allah, kemudian memiliki ta'zim, pengagungan kepada Allah yang membuahkan khasyah, membuahkan rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala rahimahullah, at-tahalli bi'imarati al-zahiri wal-batini bi-khasyiatillahi ta'ala. Seorang talibul ilmi harus menghiasi dirinya, tahalli, menghiasi dirinya, bi'imarati zahiri wal batin, dengan memakmurkan zahir dan batinnya, bi khasyiatillah, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhafizan ala sya'airil Islam, senantiasa menjaga syiar-syiar Islam. wa izhari sunnah wa nasyriha, dan menampakkan sunnah dan menebarkan sunnah, bil amali biha wa da'wati ilaiha, dengan mengamalkan sunnah dan mendakwahkan sunnah. Dalan 'alallahi bi'ilmik, yang menunjukkan atas Allah subhanahu wa ta'ala ilmumu. Ini ilmu kamu ini menunjukkan kamu itu memiliki khasyatullah wasamsik, dan penampilanmu samtun itu penampilan, pemandangan lahir dirimu, ilmumu, penampilanmu, tingkah lakumu, wa amalik, dan amalmu. Jadi ilmumu menunjukkan kamu punya khasyah, tingkah polamu, tindak tandukmu juga menunjukkan kamu punya khasyah, amal kamu juga demikian, menunjukkan kamu memiliki khasyah. Di antara bentuknya yang dibawakan yang sebelumnya itu, muhafizan ala syairil Islam, menjaga syiar Islam, izhar sunnah, menampilkan sunnah, wanashru sunnah, menebarkan sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah. Ini semua barakallahu fikum di antara perkara-perkara yang menunjukkan orang tersebut memiliki khasyatullah, yang dibangun di atas ilmu dan ta'zim. Ini bahir, ini amalia bahir barakallahu fikum. Mutahallian birrujulah, dan menghiasi diri dengan sikap rujulah, kejantanan, sikap laki-laki, tidak lembek kayak perempuan. Wal musahalah, dan mudah orangnya. Wasamki soleh, dan perangai-perangai tidak taluk yang soleh. Ini semua barakallahu fikum di antara bentuk bahir seseorang yang memiliki khasyatullah. Wa milaku dzalika khasyatullah ta'ala, dan inti daripada itu semua ialah khasyatullah ta'ala. Gambarannya barakallahu fiik, supaya kita memahami. Untuk membuahkan rasa khasyah kepada Allah itu harus ada pondasi ilmu wa ta'zim. Ilmu dan pengagungan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu din, bukan ilmu dunia. Ilmu din, ilmu agama, khususnya ilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala, ma'rifatullah. Dari ilmu ini tadi yang menancap pada hati hamba, disertai dengan ta'zim, pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan memunculkan yang namanya khasyah, rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dari khasyiatullah inilah yang hujan pada hati seorang hamba, akan memunculkan perkara-perkara yang sifat bahir, perkara yang sifatnya lahiriah. Perkara bahir-bahir tadi itu yang menunjukkan orang ini punya khasyiat. Tadi tadi yang bahir dibawakan di sini banyak poinnya ya kawan. Menjaga syiar agama Allah, menampakkan sunnah, menebarkan sunnah, dengan mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, ilmunya nampak, dari perangainya nampak, dari amalnya nampak. Ini semua perkara-perkara zahir yang menunjukkan orang tersebut di hatinya ada khasyiatullah. Wa hadhil khasyah munculnya dengan adanya al-ilmu wa ta'zim, sehingga semua saling berkaitan. Intinya barakallahu fikum, seseorang itu dinyatakan memiliki khasyiatullah kalau ilmunya bermanfaat dan membuahkan amal. Ini khulasahnya. Ilmunya bermanfaat dan membuahkan amal. Barakallahu fikum. Walihada qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Oleh karena inilah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan, Abu Sirwah bisa begitu Abu Sirwah. Dicuci mukanya Abu Sirwah. Nah, biar tidak. Ayo. Nanti enggak manfaat ilmunya, enggak ada khusyuknya nanti. Wa li hadza qala al-Imam Ahmad rahimahullah, oleh karena itulah al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan aslu ilmi khasyiatullah. Asal ilmu, ilmu yang asas, yang dasar ialah khasyiatullah. Ilmu yang membawa pelakunya untuk memiliki khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Dan ingat, tidak semua ilmu itu mampu membuat orang memiliki sifat ini. Ilmu yang membuat orang tadi punya khasyiatullah itu ilmu din, bukan ilmu dunia. Kemudian ilmu din, ilmu agama yang membuat orang tadi memiliki khasyiatullah, tamam, itu ilmu din yang bermanfaat. Ingat ya, ada ilmu yang nafi, ada yang ghairu nafi. Ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Yang dimaukan barakallahu fik, ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi' disertai dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memunculkan khasyiah. Juga dengan bahasa sebaliknya, kalau ilmu itu membawa pelakunya kepada sifat khasyiah, itu tanda ilmunya bermanfaat. Saling berkaitan. Sekali lagi ya, ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang bisa mengajak atau mengarahkan pelakunya untuk memiliki khasyiatullah. Dengan ta'zim ya. Jika dibalik, khasyiatullah yang ada pada seorang hamba itu menunjukkan ilmunya bermanfaat. Ini mutalaziman, harus ada pada kawan itu. Ketika ilmu tadi manfaat dan pelakunya kepada khasyiatullah, maka akan nampak di situ amal-amal zahir yang menunjukkan adanya khasyiah pada orang tadi. Amal bahirnya diterangkan di atas oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Akan diamalkan ilmu tersebut. Akan nampak pada ilmunya, pada amalannya, pada tingkah polanya, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, akhlaknya, ibadahnya, semuanya. Akan nampak pada perkara tersebut khasyah tadi. Allahul musta'an. Sehingga beliau mengatakan di awal, at-tahalli bi'imarati al-zahiri wal-batin, menghiasi diri dengan memakmurkan yang zahir dan yang batin dengan khasyiatullah. Khasyah di hati. Barakallahu fikum. Khasyah di hati yang melahirkan perkara-perkara yang lahirnya. Belum mengatakan di sini, falzam khasyiatullahi fi sirri wal alam. Maka tetapilah rasa khasyiatullah fi sirri wal alan, dalam kesendirian ataupun kebersamaan. Fa inna khairal bariyati man yakhshallaha ta'ala, sebab sebaik-baik makhluk ialah seseorang yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma yakhshahu illa alim, dan tidak ada yang takut kepada Allah kecuali seorang yang alim. Ayat yang diterangkan tadi, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Al-ulama' dalam konteks ayat di atas menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah tabaraka wa ta'ala, dikarenakan ulama inilah yang disebutkan dalam ayat ini yang memiliki khasyiatullah. Tidak menyebutkan makhluk yang lain, tidak mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi tujjar, tidak. Atau min innama yakhshallaha min ibadihi al-wulad, juga tidak. Tapi yang disebutkan innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Itu menunjukkan ulama di sini dikarenakan khusus disebutkan dalam ayat tadi dikatakan sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang cirinya ialah khasyallah. Idzan fa khairul bariyati huwal alim. Maka kata beliau kalau begitu sebaik-baik makhluk ialah seorang yang alim. Ingat ilmu yang manfaat. Ilmu tentang Allah tabaraka wa taala. Wa la yaghib an balik. Dan jangan sampai hilang dari benakmu. Annal alima la yu'addu aliman illa idza kana amila. Jangan sampai lupa dari benak kamu. Seseorang yang alim la yu'addu aliman, tidak dianggap sebagai seorang alim illa idza kana amila, kecuali kalau dia mengamalkan ilmunya. Atau apa ya, ya? Jadi amal itulah yang menunjukkan adanya khasyah pada orang tersebut. Khasyah itu merupakan buah dari ilmu yang bermanfaat. Wa la ya'marul 'alimu bi'ilmihi illa idza lazimathu khasyatullah. Wa ba. Dan seorang alim tidak akan mungkin mengamalkan ilmunya kecuali apabila khasyatullah itu menetapi dirinya. Artinya ketika ada khasyah di hatinya dengan ta'zim, dengan ilmu yang manfaat yang dia miliki, akan membuahkan amal. Tidak mungkin ada amal kalau tidak ada khasyatullah. Sehingga ringkasnya barakallahu fiik yang saya terangkan tadi, seseorang itu dikatakan memiliki khasyatullah kalau memiliki ilmu yang manfaat diamalkan dalam kehidupan saya. Itulah khasyah. Saya dipahami? Ingat ilmunya khusus. Ilmu apa ini? Ilmu din yang bermanfaat. Ilmu din yang bermanfaat. Secara penjabarannya, ilmu tentang ahkam dan ilmu tentang Allah. Ilmu tentang ahkam syariah dan khusus ilmu tentang Allah. Disebutkan dari asar sebagian salaf ketika menafsirkan ayat di atas innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama di Fatir ayat yang ke-28 tadi, disebutkan oleh sebagian salaf al-ulama'u thalatha. Ulama itu ada tiga macam. Al-ulama'u thalathatun. Abu Ismail. Sebutkan Abu Ismail. Dibaca Abu Ismail waktu tes kemarin. Abu Ismail. Al-ulama'u thalathatun. Ulama itu ada tiga macam Abu Ismail. Yang pertama, yang pertama barakallahu fikum, alimun billah wa alimun bi amrillah. Wa hadza afdaluha. Yang alim, yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala dan yang mengerti tentang perintah-perintah Allah, syariatnya. Alimun billah wa alimun bi amrillah. Tahu dua-duanya. Inilah ulama yang sesungguhnya. Yang dikatakan dalam ayat tadi innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Yang kedua barakallahu fikum, alimun billah wa laisa aliman bi amrillah. Dia memiliki ilmu tentang Allah namun tidak memiliki ilmu tentang perintah Allah. Ya, satu ya. Yang ketiga sebaliknya, alimun bi amrillah walaysa aliman billah. Yang ketiga, seorang alim yang tahu tentang hukum-hukum Allah namun tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang paling afdal barakallahu fikum yang pertama. Itulah seorang yang alim yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Tamam. Ilmu yang manfaat itulah yang membuahkan khasyiatullah. Dari khasyia inilah akan menumbuhkan yang namanya amalan. Barakallah. Jadi faham ya? Faham ini? Ini berkata yang kata ya. Ilmu manfaat, khasyiatullah, amal. Amal menunjukkan artinya khasyia. Khasyia menunjukkan artinya ilmu yang bermanfaat. Qala rahimahullahu ta'ala wa asnad al-khatib al-Baghdadi rahimahullah bi sanadin fihi latifatun isnadiyatun bi riwayati aba tis'ah. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dengan sanadnya, asnada membawakan dengan sanadnya, bisanadin dengan buah sanad, fihi latifatun isnadiyah, padanya ada keunikan sanad. Latifah itu perkara yang unik, ada keunikan sanadnya. Apa itu? Diriwayati aba'ati sa'adin, adanya periwayatan dari 9 bapak. Jadi dari apa namanya, dari fulan bapaknya, bapaknya lagi terus sampai 9. Masya Allah, itu namanya riwayat 9 turunan. Gitu ya. Yang paling atas 9 turunan, bukan 7 turunan, 9 turunan. Dia terus ke bawah sampai 9. Dari bawah sampai ke atas 9. Masya Allah. Bagaimana itu? Faqala, beliau mengatakan, akhbarana Abu al-Faraj Abdul Wahhab bin Abdul Aziz ibn al-Harith ibn al-Asad ibn al-Layth ibn Sulaiman ibn al-Aswad ibn Sufyan ibn Zaid ibn Ukainah ibn Abdullah at-Tamimi min hifdih. Masyaallah. Sengaja disebutkan di awal nama lengkapnya sampai ke bah yang ke-9. Yang pertama siapa ya, Fon? Abul Faraj Abdul Wahhab. Qal, dia mengatakan, sami'tu abi yaqul. Siapa ini? Abdul Aziz. Qala sami'tu abi yaqul. Al Harith. Qala sami'tu abi yaqul. Asad. Qala sami'tu abi yaqul. Layth. Qala sami'tu abi yaqul. Sulaiman. Qala sami'tu abi yaqul. Siapa ya, Fon? Al Aswad. Terus qala sami'tu 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul. Itu yang berapa ya, Pak? 2 3 4 5 6 7 8. 8 toh ya? Hah? 9. Jangan-jangan ada yang kurang sama saya. 9. Itu Abul Faraj-nya. Abul Faraj itu 1. Sami itu Abi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti anaknya kurang berarti. Mana maksudnya Abi? Oh, 10 sih. 10? Yang ke 10 Alif Nabi Talib. 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Saya yang kurang berat Al-Qalamnya. Masih dikat, kok sedikit sekali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang kurang. Ayo, Lagi-lagi hitung. Yang pertama tadi Abul Farad Abdul Wahab. Qala sami'tu abi. Itu Aziz ya. Yaqul sami'tu abi yaqul. Apa ini? Al Harith. Qala sami'tu abi yaqul. Asad. Qala sami'tu abi yaqul. Layth. Qala sami'tu abi yaqul. Sulaiman. Qala sami'tu abi yaqul. Al Aswad. Qala sami'tu abi yaqul. Saba. Sufyan. Qala sami'tu abi yaqul. Zaid bin Ukayna. Ya, terakhir pada Zaid bin Ukayna. Dia mengatakan sami'tu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul hatafal ilmu bil amal. Ilmu memanggil amal. Kata-kata hatafa itu memanggil dengan suara sir. Wa minhu al hatif. Dari sini diambil kalimat hatif. Tuh hatif telepon. Telepon itu dengan suara yang begini. Enggak ada yang dengar. Dipanggil dengan suara yang diri. Tuh hatif. Hatafal ilmu bil amal. Ilmu memanggil amalan. Fa in ajabahu, kalau amal itu memenuhi panggilan ilmu, maka masih ada ilmu tadi. Wa illa irtahal. Tapi kalau tidak, kalau amalnya tidak menjawab panggilan ilmu tadi, irtahal, maka ilmunya akan pergi. Hadza ikhwan sahih dan datang dari beberapa orang salaf lainnya yang semakna dengan ini. Hatafal ilmu bil amal. فإن أجابه وإلا ارتحل وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله. Dan lafaz ini dengan semisalnya juga diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Baik, ala kulli hal. Wah, dari athar ini barakallahu fikum. Dari athar ini barakallahu fikum. Jelas ditunjukkan bahwasanya yang namanya khasyiatullah itu, perhatikan sini, yang namanya khasyiatullah itu ditandai dengan al-amalu bil ilmi. Mengamalkan ilmu. Sehingga ringkasnya sebagaimana yang terangkat tadi, tamam, untuk mendapatkan yang namanya khasyiatullah itu harus ada ilmu wa ta'zim. Paham? Ada ilmu dan ta'zim. Ilmunya ini ilmu yang syar'i, bukan ilmu duniawi. Ilmunya syar'i dan ilmu syar'i ilmu yang manfaat. Ilmu nafi'. Kok bisa begitu? Maksud ilmu syar'i ada yang manfaat? Iya. Ada ilmu syar'i tapi la yanfa'. Dikarenakan beberapa kemungkinan, beberapa sebab. Sebab yang pertama dikarenakan dia terlalu takalluful hulu fi ta'allumih. Terlalu berlebih-lebihan dan hulu dalam mempelajari ilmu tersebut. Sebagian ilmu barakallahu fikum, sebagian ilmu syar'i kalau dipelajari dengan hulu dan takalluf berubah menjadi ilmu yang madhum, betul. Contoh ilmu nahwu. Ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu itu kalau dipelajari dengan hulu, tamam, dengan berlebih-lebihan, takalluf, itu bisa berubah menjadi ilmu kalam. Ini kalau ilmu nahwunya tidak dipandu dengan benar. Kurang belajar ilmu nahwu sepo. Tahu sepo? Hah? Tahu sepo ini? Apa? Hambar. Mereka menyatakan an-nahwu kal milh fi ta'am. Ilmu nahwu itu diumpamakan seperti garam dalam makanan. Kurang garam sepo, hambar. Kebanyakan garam asin. Tak enak. Paham ya? Ketika ilmu nahwu itu dipelajari dengan berlebih-lebihan, berubah menjadi ilmu yang berbeda. Ilmu tentang bintang juga begitu. Tamam? Dan beberapa ilmu yang lain disebutkan sama para ulama, tarikallahu hukum, yang kalau dipelajari lebih dalam hulu, bisa berubah jadi ilmu yang benar. Ini sebab ilmunya enggak manfaat. Sebab yang kedua barakallahu fikum ialah dikarenakan ilmu tadi tidak diamalkan oleh pelaku pemiliknya. Hadza. Sehingga kembali kepada pembahasan awal, persyaratan untuk mendapatkan khasyiatullah yang itu merupakan aslul ilmi, ilmunya harus syar'i dan harus bermanfaat. Ilmunya harus ilmu yang nafi'. Ilmu yang nafi' diterangkan tadi, ilmun billah wa ilmun bi amrillah. Ilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala dan ilmu tentang syariatnya. Dari ilmu disertai dengan ta'zim itulah muncul yang namanya khasyiatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari khasyiat tadi akan membuahkan yang namanya amal. Khasyiat itu batin dia, dia memakmurkan batinnya dengan khasyiatullah. Amal soleh yang muncul setelah itu lahiriah dia. Paham ya? Nah, diterangkan tadi barakallahu fi awal oleh al-muallif rahimahullah bentuk-bentuk amal zahir yang menunjukkan ilmunya manfaat, yang menunjukkan dia khasyiatullah. Tadi al-muhafadha ala syair Islam, izhar sunnah, nashr sunnah, al-amal bis sunnah, da'wah bis sunnah. Tamam, izhar khasyiah, menampilkan khasyiah pada ilmunya, pada amalnya, pada santunnya, perilaku tidak tanduknya. Memiliki sikap rujulah, bukan unutah. Kalau unutah itu kue-kue doan. Apa namanya bahasanya? Ya kalau banci lah, unutah lah, mohon nas lah. Ini terlalu lembek kayak perempuan. Rujulah ya. Sikap laki-laki. Wah, ini semua bentuk amalia zahir yang menunjukkan ilmunya bermanfaat, yang memiliki rasa khasyiatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ucapan Amir Ikhwan, hafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ada yang menanyakan? Indakum soal? A'indakum soalun? Iya, dia mengerti tentang Allah, mengerti tentang masalah sifat, tentang hal-hal yang berkaitan dengan ma'rifat Allah. Tapi terkait dengan ahkam syariah kurang. Makanya dia kurang sempurna di situ. Begitu pula yang ketiga, a'alimun fi amrillah, mengerti tentang syariatnya, masalah ahkam syariah luar biasa. Tapi tidak begitu mengerti tentang Allah. Tidak ada ya pengetahuan tentang ma'rifat Allah, tentang masalah sifat, tentang masalah tauhid, tentang masalah sifat. Jadi yang terlibat oleh sa'aliman dan lain lain bukannya tidak mengamalkan yang dengan Allah? Tidak, bukan. Terkait dengan ilmunya di sini. Ilmunya di sini yang diberatkan. Dari ilmu itu akan muncul yang namanya amal. Yang mana sebenarnya poin yang pertama, alimullah wa alimul bi'amri. Sehingga belajar itu harus gelondongan. Kalau istilahnya orang sekarang ini, talaki ilmu itu harus gradual. Apa gradual? Gelondongan tadi itu. Dan jangan cuma kemudian apa namanya fokus untuk ilmu saja. Jadi miring begini. Tapi harus gradual seluruhnya dirangkum. Dengan tahapan-tahapan tentunya. Belajar ini iya, ini juga iya, ini juga iya, ini juga iya. Semuanya dia rangkul, dia kuasai. Sehingga ilmu tentang masalah tauhid ada, masalah akidah ada, masalah ibadah ada. Ilmu tentang masalah ahkamus syariah juga ada. Semua ulum dia kuasai. Sehingga orang yang memiliki dua tadi, alimun billah wa alimun ya. Ada lagi yang lain? Saya minta maaf yang bisa berlama-lama. Sesuatu yang harus diselesaikan. Yang biasanya sampai molor ini bisa molor. Apa soal? Afwan insyaallah ya. Nah, seorang talibul ilmi sebagai tanbiyah ikhwan harus berupaya untuk menjadikan ilmunya manfaat. Paham? Harus berupaya menjadikan ilmunya manfaat. Ilmu yang manfaat yang dia upayakan terus menuju kepada prinsip khasyiatullah. Untuk mendapatkannya harus dengan beramal. Intinya amalkan ilmumu yang telah kamu miliki, yang telah kamu pelajari, maka akan mendapatkan semua tadi. Ilmu nafi' khasyiatullah al-amal bil ilm. Hadam. Dan itu tujuan inti belajar. Paham? Hadam. Saya kira cukup sekian. Alafu minkum. Ada yang harus diselesaikan. Subhanak wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Apa?